Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan dars ta'lim pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita telah memasuki bab yang ketiga dari kitabus siyam, yaitu mustahabbatus siyam wa makruhatuhu, hal-hal yang disenangi ketika berpuasa, wa makruhatuhu, dan hal-hal yang dimakruhkan, hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang melakukan shaum. Di antara hal-hal yang barakallahu fikum disunnahkan, dianjurkan pada ibadah siam adalah as-suhur. As-suhur yaitu sahur, melakukan sahur. Hal ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan di dalam hadis, tasahharu fa inna fis sahur au suhur barakah. Lakukanlah sahur, dikarenakan di dalam sahur atau suhur padanya terdapat barokah. Dan sudah kita jelaskan banyak sekali barokah dan keutamaan dari sahur, dan yang paling utama adalah al-isti'anah. Bi al-isti'anah barakallahu fikum ala ta'atillah. Dengan kita melakukan sahur, kita dengannya dipermudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang barokah yang paling dan sangat penting, yaitu dengan kita melakukan sahur, kita telah mengikuti sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hal yang disunnahkan dan masih ada kaitannya dengan sahur adalah ta'khirus suhur, mengakhirkan santap sahur, diakhirkan, yaitu menjelang waktu imsak, menjelang waktu imsak, atau mendekati waktu imsak, menahan. Bukan dalam artian imsak yang dipahami oleh masyarakat umum di negeri kita ini. Al imsak yang kita maksud di sini adalah imsak anit ta'am, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan siam, yaitu dengan terbitnya fajar, dengan terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh, atau dengan dikumandangkannya azan untuk sholat subuh. Ini waktu imsak yang kita maksud. Barakallahu fikum. Mengakhirkan waktu suhur termasuk di antara hal yang disunahkan dan dianjurkan. Hal ini berdasarkan hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, qala tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila salati qultu kam kana qadra ma bainahuma qala 50 ayatan. Berdasarkan hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kami melakukan santap sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kami melakukan salat, berdiri menegakkan salat. Kemudian salah seorang rawi bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Kam kana qadra ma bainahuma?" Berapa jarak antara barakallahu fikum, berapa durasi jaraknya antara sahur dengan sholat subuh. Nah, dengan sholat subuh, bukan dengan azan, ya, tapi dengan ditegakkannya sholat subuh. Nah, beliau menjawab, 50 ayat, yaitu 50 ayat yang tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, mu'tadil, yang dibaca dengan bacaan yang barakallahu fikum tidak terlalu pelan dan juga tidak terlalu cepat. 50 ayatan, kurang lebih sekitar 15 menit, kurang atau lebih dari itu, barakallahu fikum. Maksudnya di sini yaitu jarak antara barakallahu fikum, antara maksudnya di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan santap sahur, melakukan sahur barakallahu fikum, itu mendekati waktu azan. Yang mana waktu azan ini adalah waktu berakhirnya seseorang diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah shaum, mulai dari makan, minum dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Bukan maksud dari khamsina ayatan di sini adalah jarak beliau makan dengan azan. Jarak beliau makan dengan azan. La. Maksud di sini adalah jarak beliau makan dengan al iqamah. Jarak beliau makan, selesai makan dengan al iqamah 50 ayatan. 50 ayat. Kurang lebih sekitar 15 menit. Nah, bisa lebih bisa kurang. Barakallahu fikum. Maksudnya berarti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sahur betul-betul mendekati waktu berakhirnya sahur. Nah, tipis. Barakallahu fikum. Tipis sekali. Ketika beliau selesai makan atau minum, setelah itu langsung dikumandangkan azan. Barakallahu fikum. Buktinya adalah jarak antara beliau selesai makan sahur atau makan sahur dengan ditegakkannya sholat kurang lebih sekitar 50 ayat untuk dibaca. Waktu yang sangat singkat sekali. Barakallahu fikum. Sehingga di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sahur di akhir-akhir waktunya. Di akhir-akhir waktunya. Sangat di akhir-akhir waktu dari sahur tersebut. Barakallahu fikum. Nah, dan kemarin sudah kita jelaskan bahwa waktu sahur itu adalah min nisfil lail ila tulu'il fajr, dari pertengahan malam sampai terbitnya fajar. Nah, boleh seseorang makan sahur jam 1, jam 2 malam atau jam 3 diperbolehkan karena itu adalah waktu sahur. Nah, tapi yang paling afdol untuk dilakukan adalah di akhir waktu sahur tersebut, yaitu menjelang azan dikumandangkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini banyak sekali faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa yang pertama disunnahkannya untuk melakukan sahur. Yang kedua adalah dianjurkannya untuk melakukan sahur mendekati waktu azan salat subuh. Di akhir-akhir waktu sahur, itulah waktu yang dianjurkan, waktu yang paling diutamakan. Barakallahu fikum. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah bahwasanya waktu imsak, waktu seseorang diharuskan untuk menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan shaum, adalah dengan terbitnya fajar. Dengan terbitnya fajar. Bukan 15 menit menjelang azan atau 10 menit menjelang azan fajar. Waktu imsak, menahan diri dari segala hal yang membatalkan shaum, adalah dengan terbitnya fajar. Dan terbukti sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, beliau barakallahu fikum melakukan sahur mendekati waktu azan, atau bahkan jarak antara sahur beliau dengan sholat kurang lebih sekitar 50 ayat dibaca dengan bacaan yang standar. Barakallahu fikum. Kemudian diantara pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah bahwasanya agama ini dengan al-mutaba'ah, dengan mengikuti sunnah dan ajaran, bukan dengan perasaan. Bukan dengan perasaan. Kalau kita memakai perasaan dalam hal ini, terkesan bahwa orang yang sahur naam di akhir-akhir waktu adalah orang-orang yang pemalas. Barakallahu fikum, berbeda dengan orang yang sahur jam 2, jam 3 atau bahkan sebelumnya. Naam, barakallahu fikum. Akan tetapi di sini ditunjukkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru beliau melakukan sahur di akhir-akhir waktunya. Naam, mendekati waktu azan. Mendekati waktu azan. Dan bahkan jarak antara sahur beliau dengan salat kurang lebih sekitar 50 ayat. Kemudian di antara pelajaran yang sangat penting juga di sini yang bisa kita ambil dari hadis atau poin yang disebutkan di sini, bahwa di sini kita mengetahui betapa batilnya apa yang diperbuat oleh banyak dari kaum muslimin dengan mereka membuat waktu imsak yang mana justru padahal waktu imsak yang mereka maksud itulah waktu yang paling afdol, paling utama untuk melakukan sahur. Dan bahkan dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, bid'atun ma anzalallahu biha min sultan. Ini merupakan sebuah bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh dan tidak pernah diturunkan hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa innama hiya waswasatun minasyaitan. Akan tetapi ini merupakan atau hanyalah sebuah waswasah, perasaan waswas dari syaitan. Liyulabbisa alaihim dinahum, untuk mensamarkan kepada kaum muslimin tentang agama mereka. Wa illa fa inna sunnah al-muhammadiyah annal imsak yakunu ala awwali tulu'il fajr. Barakallahu fikum. Dan ternyata merupakan sunnah muhammadiyah, sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya waktu imsak itu adalah barakallahu fikum di awal terbitnya fajar. Sehingga oleh karena itu sebelum terbitnya fajar atau mendekati terbitnya fajar, itu adalah waktu yang paling utama seseorang untuk melakukan sahur. Wallahu taala alam bisawab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang ketiga, ta'jilul fitr. Disunnahkan untuk menyegerakan al-fitr, menyegerakan waktu berbuka. Faistahabbu lis-shaimi ta'jilul fitr mata tahaqqaqa ghurubusyam. Dianjurkan dan disunnahkan bagi seseorang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka ketika sudah jelas baginya bahwa matahari sudah terbenam. Ketika dia sudah yakin dan sudah jelas baginya matahari sudah terbenam. Barakallahu fikum, maka disunahkan baginya untuk menyegerakan berbuka. Fa'an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia atau kaum muslimin selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Ini termasuk dari sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan. Nabi mengatakan manusia atau kaum muslimin selalu berada di dalam kebaikan selama mereka, mereka akan selalu berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Tentunya ketika waktu berbuka sudah masuk dengan terbenamnya matahari, dengan terbenamnya matahari. Sehingga mafhumul mukhalafah, pemahaman balik dari hadis ini adalah wal'iyadzubillah, manusia tidak atau kaum muslimin tidak berada dalam kebaikan kalau mereka tidak melakukan ta'jilul fitr, menyegerakan untuk berbuka. Suatu hal yang mungkin dianggap sepele, hanya sebatas minum satu tegak dua tegak air atau makan satu dua tiga butir kurma, sepele. Tapi kalau seandainya diamalkan dan diniatkan untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini merupakan alamatul khair, termasuk tanda dari sebuah kebaikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada kaum muslimin bahwa mereka akan selalu berada di atas kebaikan ini selama mereka menyegerakan waktu untuk berbuka. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Ibnu Khuzaimah menyebutkan sebuah bab di dalam sahihnya, bab dzikri dawamin nasi 'alal khair ma'ajjalul fitr wa fihi kadalalati 'ala annahum idza akharul fitri fitra waqa'u fisyarr. Bab tentang manusia, tentang penyebutan, bab penyebutan bahwa kaum muslimin akan selalu berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan di dalam bab ini, di dalam hadis tersebut terdapat dalalah menunjukkan bahwa mereka apabila mengakhirkan berbuka waqa'u fisyarr, maka niscaya mereka akan terjatuh di dalam kejelekan. Di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhir bi fitriha an-nujum. Dari Sahal bin Sa'ad Nabi mengatakan, manusia atau umatku akan selalu berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu terbitnya bintang-bintang untuk berbuka. Sebelum bintang-bintang terlihat, maka dianjurkan untuk kita berbuka. Dan kaum muslimin akan selalu berada di atas sunnah Nabi SAW apabila dia melakukan ini, tidak menunggu keluarnya bintang kemudian mereka berbuka. Bahkan dianjurkan dan disunnahkan, barakallahu fikum, untuk dia berbuka sebelum munculnya bintang-bintang di malam hari. Dan diriwayatkan, kana idza sha'iman amara rajulan fa'ufa 'ala syai'in fa idza qala ghabatish syams aftara. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan shaum, beliau menyuruh seseorang untuk melihat dan memeriksa. Apabila orang ini mengatakan ghabatish syams, telah terbenam matahari, aftara, maka langsung beliau berbuka, tidak menunggu, langsung. Barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Imam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang keutamaan ta'jilul fitr. La yazalud dinu zahiran ma'ajjalun nasu al-fitra li'annal yahud wan nasar yu'akhiruna. Agama ini akan selalu jaya dan terlihat di puncak selama kaum muslimin menyegerakan al-fitr. Umat Islam, Islam dan kaum muslimin akan selalu berada di atas kemenangan, berada di atas kemuliaan, di atas kaum kufar selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Li'annal yahud wan nasara yuakhiruna, dikarenakan orang-orang Yahudi dan Nasara mereka mengakhirkan al-iftar. Mereka mengakhirkan al-iftar. Barakallahu fikum. Sehingga mengakhirkan al-iftar termasuk kebiasaan orang-orang Yahud dan Nasara yang kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Barakallahu fikum. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Fath, "Minal bid'ahil munkarah ma uhditsa fi hadzal zaman min iqa'il adhanis sani qabla al-fajr binahwi thuluthi sa'atin fi Ramadan wa idfa'il masabih allati ju'ilat alamatan li tahrimil aql wasyurbi 'ala man yuridu as-siyam." Termasuk di antara bid'ah yang munkar, hal-hal yang diadakan pada zaman ini, diantaranya adalah melakukan azan yang kedua sebelum terbitnya fajar sekitar sepertiga jam. Nahwa thuluthu sa'atin fi Ramadan, pada bulan Ramadan mereka memajukan waktu azan atsani, azan yang kedua, sepertiga jam, sekitar 20 menit. Wa idfa'il masabih allati ju'ilat alamatan li tahrimil akli wasyurbi 'ala man yuridis siyam, dan mereka memadamkan lampu-lampu untuk dijadikan sebagai tanda, untuk dijadikan sebagai tanda bahwa setelah ini tidak diperbolehkan untuk makan dan minum bagi orang yang menginginkan siam. Za'man mimman ahdathahu annahu lil ihtiyat fil ibadah. Mereka menganggap dan mengira apa yang mereka lakukan ini adalah dalam rangka untuk berhati-hati di dalam ibadah. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa dalam hal ini, agama ini bukan dengan akal atau perasaan, akan tetapi dengan al-ittiba, dengan mengikuti sunnah Nabi. Sehingga oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Laukana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal al-khuffi awla bil mashi min a'lah." Andai kata agama ini tolak ukurnya dengan akal atau perasaan, maka niscaya bagian bawah khuf, sepatu, itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Nah, barakallahu fikum. Di antara rukhsah di dalam berwudu bagi orang yang menggunakan khuf, sejenis sepatu yang sampai menutupi mata kakinya, diperbolehkan bagi dia ketika berwudu, terkhusus pada musim-musim dingin, naam, untuk tidak membasuh kakinya, dicukupi dengan mengusap bagian atas khufnya. Tangannya dibasahkan, kemudian diusap di atas kedua sepatunya. Ini termasuk rukhsah, tentunya dengan syarat-syarat yang dahulu sudah kita pernah kita pelajari di dalam kitab Taharah, bab al-mashi 'alal khuffain. Nah, yang diusap apa? Bagian atas. Padahal yang lebih kotor itu adalah bagian bawah. Sehingga oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi." Kalau seandainya agama itu main akal, main perasaan, atau itu tolak ukurnya, maka niscaya bagian bawah dari khuf itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. 6. Barakallahu fikum. Wa qad jarrahum wa la ya'lamu bidzalika illa ahadun nas. Wa qad jarrahum dzalika ila ansaru la yu'adzinuna illa ba'dal ghurub bidarajatin litamkinil waqti za'amu. Dan barakallahu fikum, perasaan-perasaan akal-akal seperti ini menyeret mereka untuk melakukan perbuatan yang mana mereka sampai tidaklah mereka mengumandangkan azan kecuali setelah terbenamnya matahari dengan jarak yang sangat luas, sangat panjang. Nah, barakallahu fikum. Za'amu mereka melakukan hal ini dalam rangka ihtiyat. Fa'akharu al-fitra wa'ajjalu as-sahur wa khalafu as-sunnah. Mereka mengakhirkan waktu berbuka dan justru menyegerakan untuk melakukan sahur, wa khalafu sunnah, dan mereka menyelisih sunnah Nabi dalam hal ini. Falidzalika qalla anhum al-khairu wa kathirun fihim asy-syarr wa kathura fihim asy-syarr, wallahu musta'an. Sehingga oleh karena itu sedikit kebaikan pada mereka dan justru sebaliknya kejelekan malah banyak di tengah-tengah mereka, wallahu musta'an. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu waktu berbuka adalah dengan terbenamnya matahari. Dengan terbenamnya matahari. Nah. Nah. Barakallahu fikum. Berdasarkan hadis 6 Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa gharabat asy-syams minha huna faqad aftara as-sha'im." Apabila malam telah datang dari arah timur dan siang 6 dan siang mulai meninggalkan dari arah barat, wa gharabat asy-syams dan telah terbenam matahari dari arah barat, faqad aftara as-sha'im, maka sungguh telah berbuka orang yang berpuasa. Nah, jadi kapan kita berbuka? Yaitu dengan terbenamnya matahari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, hal yajuzu lis-sha'im an yuftira bi mujarradi ghurubiha? Apakah seseorang yang berpuasa boleh untuk berbuka sebatas dengan dia mengetahui bahwa matahari sudah terbenam? Beliau menjawab, idza ghaba jami'ul kursi aftara as-sha'im. Apabila seluruh bundaran matahari itu sudah terbenam, aftara as-sha'im, sudah datang waktu berbuka. Wala ibrata bil humrati syadidatil baqiyati fil ufuq. Tidak ada ibrah, tidak ada patokan dengan barakallahu fikum, dengan warna merah yang tersisa di ufuk. Wa idza ghaba jami'ul kursi dhahara as-sawad minal masyriq, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aqbala al-lailu ila akhiril hadits. Nah. Jadi apabila matahari sudah terbenam seluruh bundarannya, maka akan muncul cahaya warna hitam atau kegelapan dari arah timur. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang kita baca tadi. Naam. Barakallahu. Kemudian yang dianjurkan orang-orang yang al-ibalawbatin. Fa illam yajid tamarat an takuna witran. Fa illam yajid fa'ala tin min ma'in. Dianjurkan untuk berbuka dengan mengonsumsi kurma, beberapa butir kurma. Dengan beberapa rutab kurma basah. Kurma 6, nah, waktu itu kurma yang masih basah, yang masih muda. 6. Fa in yajid fanratin. Kalau saatnya tidak ada rutab, maka kurma yang tua atau kurma yang kering. Wa antum, dan dianjurkan untuk hilangannya ganjil. 1, 3 dan seterusnya. Fa in lam yajid, kalau enggak ada kurma, maka tidak mengapa dengan beberapa tegak air. 6. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa butir kurma sebelum beliau salat. Fa ilam takun rutabatin fa ala tamaratin. Kalau enggak ada rutab, kurma basah, beliau mengkonsumsi kurma yang sudah tua atau kurma yang sudah kering. Fa ilam takun hasa hasawatin min ma'in. Kalau tidak ada kurma, baik yang basah ataupun yang kering, beliau akan minum air, beberapa teguk air. Barakallahu fikum. Fa illam yajid syai'an nawal fitra bihi wa yakfihi dzalik. Kalau enggak ada air, enggak ada makanan apapun, tidak ada yang tersedia, maka cukup bagi dia dengan meniatkan untuk berbuka dengan hatinya, dicukup dia niatkan bahwa dia berbuka. Naam, wa yakfihi dzalik. Yang demikian itu cukup baginya. Barakallahu fikum. Lalu apa doa yang disunahkan bagi orang yang berbuka? Naam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila berbuka, beliau membaca dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan telah basah kerongkongan dan telah ditetapkan pahala balasan insyaallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam sahih Sunan Abu Dawud dan juga di dalam kitabnya Irwaul Ghulil. Walaupun di sana ada para di antara ulama yang mendhaifkan hadis ini, akan tetapi Al-Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Kemudian addu'a indal fitr. Berdoa ketika berbuka. Nah, dianjurkan untuk berdoa ketika berbuka. Barakallahu fikum. Naam, wa athna'u siyam. Dan ketika berpuasa. Jadi ketika berbuka dan bahkan juga ketika dia sedang berpuasa dianjurkan untuk berdoa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi, salasatun la turaddu da'watuhum, ada tiga orang yang tidak akan ditolak doanya. As-sa'im hatta yuftir, orang yang berbuka sampai dia, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, seorang pemimpin yang adil bijaksana. Wal mazlum, dan orang yang terzalimi. Fa inna da'watal mazlum mustajabah, sesungguhnya doanya orang yang terzalimi itu mustajab. Maka kita oleh karena itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menzalimi saudara kita, baik dengan perbuatan tangan, kaki, atau bahkan dengan lisan kita. Nah, barakallahu fikum. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik barakallahu fikum, salatu da'awatin, tiga doa yang akan ditolak oleh Allah. Da'watul walid, doanya orang tua. Wa da'watus sha'im, doanya orang yang berpuasa. Wa da'watul musafir, dan doanya seorang musafir. Doanya seorang musafir. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian yang keenam, al-ikthar minas sadaqah wa tilawatil Quran. Al-ikthar minas sadaqah wa tilawatil Quran. Wa taftiris shaimin wa sa'iru a'malil bir. Wa sa'iri a'malil bir. Fa'an ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Dianjurkan untuk memperbanyak sedekah ketika berpuasa dan membaca Al-Qur'an, dan bahkan dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Qur'an. Wa taftiris shaimin, dan memberi makan orang-orang yang berbuka, memberi takjil untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, barakallahu fikum. Wasairi a'malil khair, dan seluruh amalan-amalan kebajikan dianjurkan untuk atau bahkan dilipat gandakan keutamaannya ketika dia melakukan ibadah shaum. Barakallahu fikum. Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi kalau pada bulan Ramadan. Nah, lebih dermawan lagi. Nah, memberi makan kepada fakir miskin, sedekah, memberikan santap takjil atau berbuka untuk orang-orang yang berpuasa, atau juga yang mengurus kegiatan-kegiatan seperti ini, keutamanya sangat besar sekali. Nah, baik itu ketuanya, wakil ketuanya, nah, besar sekali keutamaan dan kemuliaannya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu falyatanafasil mutanafisun, harus bersungguh-sungguh. Naam, harus bersungguh-sungguh dan berlomba-lomba, bukan untuk mencari jabatan, untuk menduduki jabatan, tapi untuk mendapatkan kebaikan ini. Barakallahu fikum. Naam. Dan disebutkan di dalam hadis ini Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan justru beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril datang kepada Nabi setiap malam pada bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Beliau melakukan tadarus Al-Quran bersama Jibril. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan Jibril, beliau lebih bersemangat atau lebih berdermawan dengan kebaikan melebihi angin yang bertiup. Angin yang bertiup yang tidak terputus. Barakallahu fikum. Selalu melakukan kebaikan dan bersemangat di dalam kebaikan tersebut. Kemudian yang ketujuh, al-ijtihad fi salatil lail. Bersungguh-sungguh di dalam melakukan qiyamul lail wabil akhas fil ashril awakhir min Ramadan, terutama 10 malam di akhir bulan Ramadan. Fan Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, Nabi apabila memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, beliau menguatkan ikat sarungnya, mengencangkan sarungnya, dan beliau menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, dengan qiraatul Quran, wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Diperintahkan untuk melakukan qiyamul lail, menghidupkan malam, terkhusus di 10 malam terakhir. Wa li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan berdasarkan keumuman hadis Nabi, barang siapa yang menegakkan qiyamul lail pada Ramadan didasari dengan keimanan dan harapan untuk mendapatkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barakallahu fikum. Ini merupakan keutamaan-keutamaan yang dianjurkan bagi kita untuk diperbanyak, terkhusus pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedelapan, al-i'timar, melakukan umrah. Melakukan umrah pada bulan Ramadan keutamaannya sangat besar sekali. Nabi mengatakan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Melakukan umrah pada bulan Ramadan itu sama dengan melakukan ibadah haji. Kemuliaan dan keutamanya sama dengan melakukan ibadah haji, yaitu ibadah umroh dilakukan pada bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini dars kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.